limban mitau limban to minjo janjinu mana pasanu taleba niat batu anjo kananu sarojiku pariati sabat jarena lantang pap parampenu tuli jimanji natriatinku urung moli tapangutrangi sata aloat jari sabi ajari sabi pasi ngainta cinata nakuta dipoto kuliri janji keneta paita tulija kisi lepora tena kakau nunaku hinake iya angin je mata mami tena kakau nanuero angulingi sika malipate nea ikanyame apa mudai apa gawe ku kamasi allo bang pasanu taleba niat batu anjo kananu sarojiku pariati sabat jarena lantang pap parampenu tuli jimanji natriatinku urung moli pangutrangi sata aloat jari sabi ajari sabi pasi ngainta cinata nakuta dipoto kuliri janji keneta paita tulija kisi lepora tena kakau nunaku hinake iya angin jene mata mami tena kakau nanuero angu kamale patenea ikanyame apa mudai apa gawe ku kamasi allo bangiji angaru lalanya waku tena jagain tena naku takkan lupa Inakakaulunakku Inakke iya Sangin jekni mata mami Tenakakau Nanuelo angulingi Sikamalei patenea Nikanyame Sikamalei patenea Nikanyame